menemaniku saat sepi, menemaniku saat gundam. Berat hidup ini tanpa dirimu, mencintai kamu. Ku hanya memiliki kamu. Aku rindu setengah mati kepadamu. Hidup tanpamu. Aku rindu setengah mati kepadamu. Sungguh ku ingin kau tahu. Aku rindu setengah mati. Aku rindu. Setengah mati. Aku rindu. Setengah padamu, sungguh ku ingin kau tahu. Ku tak bisa hidup tanpamu. Aku rindu.